Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'duh. Alhamdulillah, untuk pelajaran fikih dalam kajian Jumat malam Sabtu rutin yang kita lakukan masih di bab al-ghuslu minal janabah wa ahkam al-junub, tentang mandi junub serta hukum-hukum terkait dengan junub ataupun hadas besar berupa junub ini, dari kitab Bulughul Maram. Di enaknya belajar Bulughul Maram ini adalah langsung kita membaca hadisnya, sehingga yang kita dapati adalah dalilnya. Ketika yang kita dapati itu adalah dalilnya, apa yang ilmu yang kita peroleh itu akan terasa lebih puas, akan terasa lebih puas karena datang dari sumbernya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama adalah Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi juga wahyu. Kenapa dikatakan wahyu? Karena memang dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Hanyalah yang beliau katakan wahyu yang diturunkan kepadanya, termasuk dari praktek-praktek sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya dalam bab yang sama, yaitu tentang mandi janabah dan hukum seputar junub. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anha radhiyallahu anha. Wa anha artinya wa an Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan terkait dengan mandi janabah yang paling banyak riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa istri, tapi untuk hadis-hadis tentang mandi janabah kebanyakannya datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min janabati muttafaqun alaihi. Wa zada Ibnu Hibban wa taqi aidina. Dan dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, adalah aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu wadah air yang tangan-tangan kami secara bergantian menyiduk air tersebut ketika mandi janabah. Jadi aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dari satu bejana air, satu wadah air yang tangan-tangan kami, tangan-tangan aku dan tangan Rasulullah SAW menyiduk air secara bergantian. Dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan watataki aidina, dan terkadang bertumburan tangan. Tangan kami saling bertabrakan tangan ketika mengambil air tadi secara bersamaan. Jadi terkadang gantian, terkadang bertumburan tangan untuk mendapatkan air dari satu bejana tadi. Kita lihat hadis ini secara sekilas sederhana. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan apa yang pernah beliau alami ketika mandi janabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dari hadis ini banyak hukum fikih yang bisa kita petik, pelajaran fikih yang bisa kita petik. Yang pertama, di sini Aisyah kan di dalam hadis sebelumnya itu menyebutkan tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, dimulai dari mencuci kedua telapak tangan, kemudian berlanjut mencuci kemaluannya, kemudian setelah itu tangan yang dipakai mencuci kemaluan tadi digosokkan ke lantai, setelah itu berwudu seperti wudu sholat, setelah itu mengkeramas kepala dengan cara memasukkan jari jemari ke sela-sela rambut, kemudian setelah itu menuangkan 3 ciduk air ke atas kepala, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh yang lainnya. Nah itu. Nah, mungkin ada terpetik di hati seseorang. Kok bisa serinci seperti itu? Taunya Aisyah dari mana? Radhiyallahu anha. Ternyata ya karena mandinya bareng seperti ini. Sehingga tambah yakin. Oh, bisanya Aisyah radhiyallahu anha mengetahui runtutan mandi janabah secara sunnah, secara terperinci itu. Ya karena melihat langsung. Karena mandinya adalah secara bersamaan. Sehingga ilmu yang didapati dan yang diriwayatkan itu betul-betul seperti yang Aisyah saksikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya adalah mandi, wajibnya mandi janabah. Ini tentunya dari dalil-dalil yang lain. Namun di sini adalah dalil yang bisa kita ambil dari sisi praktek. Nah, di sini kan disebutkan aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal janabah di akhirnya itu. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Nah, berarti dari hadis ini salah satu dalil tentang disyariatkannya mandi janabah ketika seseorang itu junub. Baik junubnya disebabkan karena jima, itu persetubuhan antara suami dan istri, atau karena mimpi kemudian keluar mani, atau karena disebabkan keluar mani yang bukan karena mimpi dan bukan karena jima. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang tadi secara sekilas nampaknya sederhana, bolehnya mandi bersama antara suami dan istri. Bolehnya mandi bersama antara suami dan istri dalam satu ruangan. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah di sini, mengambil air dari satu wadah ketika mandi. Berarti mandinya mandi bareng. Mandi bareng. Dan banyak faedah dari bolehnya mandi bareng di sini. Ya, tentunya di antaranya menambah keharmonisan hubungan suami dan istri. Sampai dalam masalah ini saja dilakukan secara bersamaan, itu tentunya akan bertambah keharmonisan dan akan terjalin keromantisan antara suami dan istri, dan bisa mengobati mungkin ada hal-hal yang ketersinggungan antara keduanya. Maka dengan yang seperti ini, jika diterapkan, itu akan mempererat hubungan suami dan istri, yang itu merupakan suatu yang sangat berharga. Jadi boleh, bahkan ini bisa dikatakan termasuk sunnah dalam berumah tangga. Sunnah di dalam berumah tangga. Kemudian di antara faedah mandi bersama antara suami dan istri adalah menghemat air yang digunakan untuk mandi. Yang mungkin terkadang air terbatas. Persediaan air itu terbatas. Maka sesuatu yang terbatas ini jika dimanfaatkan dan digunakan secara bersamaan, itu akan lebih ekonomis dan lebih hemat. Lain halnya jika digunakan secara sendiri-sendiri. Digunakan secara sendiri-sendiri. Bisa jadi ada salah satu dari yang akan menggunakan ini terzolimi atau terkurangi bagiannya, atau bisa jadi membuat dia tidak cukup. Disebutkan bahwasanya di dalam sebagian riwayat, jumlah air yang wadah air yang dipakai di sana adalah hanya al-farok. Al-farok ini disebutkan yasa'u sitata asyaroritan, yaitu 16 liter kurang lebih. 16 liter. Kalau sendiri mungkin hanya cukup untuk sendiri. Air cuma seukuran ini. Namun ketika digunakan secara berbarengan antara suami dan istri, maka itu akan lebih hemat dan lebih mencukupi. Dan sebenarnya bukan hanya dalam hal mandi, demikian juga dalam makanan dan minuman yang persediaannya terbatas, jika dipakai dan digunakan secara bersamaan, itu akan lebih mencukupi dibanding kalau sendiri-sendiri. Kita ambil misal satu biji telur, lauk misalnya. Ya kalau sendiri ya habis untuk sendiri, tapi ketika itu bisa berdua, ya cukup juga untuk berdua. Mungkin ya entah mau ditambah tepung ataupun ditambah banyak sayur, daun bawang misalnya supaya tampak lebih banyak. Bahkan kita dulu itu bahkan satu biji itu bisa untuk 5 orang dalam satu keluarga. Artinya ketika dipakai untuk bersama itu akan nampak lebih menghemat dan lebih mencukupi. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa, mohon maaf, suami melihat kepada aurat istrinya, istrinya melihat kepada aurat suaminya, karena resiko kalau mandi bareng ya mau tidak mau terlihat. Ini tentunya hanya sebatas suami dan istri, gitu ya. Faedah yang berikutnya, air bersuci yang dipakai bersuci oleh beberapa orang tidak mengurangi kesuciannya, tidak mempengaruhi kesuciannya, dan tidak mempengaruhi pemakaian air tersebut untuk bersuci berikutnya. Artinya ini membantah adanya anggapan air mustakmal itu, ada istilah air mustakmal, tahu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci, air sisa bersuci, air bekas bersuci. Ada sebagian mengatakan tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci lagi, karena sudah mustakmal, karena sudah dipakai untuk bersuci. Dan ini membantah anggapan tersebut. Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga dengan istri-istri yang lainnya, sama-sama menggunakan air dalam bersuci mereka dari hadas besar, dari wadah air yang sama, dari bejana air yang sama. Dan bukan menggunakan ciduk, timba, ataupun gayung tadi. Tangan yang dipakai untuk menciduk. Air yang sama-sama berhadas ini. Sama-sama berhadas. Maka mesti ada yang mengambil duluan. Kemudian akan bergantian mengambil. Karena ini ya, berarti tidak saling mempengaruhi air tersebut, kesucian air tersebut, dan masih boleh digunakan untuk yang bersuci berikutnya. Jadi ini pakai air dalam bersuci itu tidak mesti harus pakai timba, boleh dengan langsung tangan dicelupkan ke bejana tersebut. Memang di sana ada sunnah. Apabila kita bangun dari tidur, jangan langsung dimasukkan tangan, tapi dicuci di luar itu dulu, sebelum seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Nah, sebelum menggunakan air, tangan itu sebagai ciduk air, hendaknya dia cuci terlebih dahulu di luar itu. Sebagaimana dalam hadis, tidak setengkau doa hadukum, fala yaghmid yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha salasan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang bangun daripada tidur, jangan dia masukkan telapak tangannya ke dalam bejana air hingga dia mencucinya, mencuci telapak tangan tersebut tiga kali. Dan sebagaimana hadis yang sebelumnya, Rasulullah ternyata praktiknya demikian. Beliau cuci dulu tangan beliau sebelum beliau membasuh kemaluannya, artinya di luar bejana tadi. Nah, kalau sudah ditempuh ini, maka tangan tadi boleh langsung masuk ke bejana tadi, dijadikan sebagai ciduk. Menggunakan tangan sebagai ciduk untuk mengambil air dari bejana untuk mandi ataupun untuk berwudu, itu relatif lebih hemat air. Karena ukuran yang terambil itu hanya sebatas telapak tangannya, yang muat oleh telapak tangannya. Begitu, akan relatif lebih hemat. Jadi kalau bicara tentang hemat, maka ini diantara cara untuk menghemat air. Dan memang itu yang dianjurkan kepada kaum muslimin. Karena air itu merupakan nikmat terbesar, diantara nikmat-nikmat yang terbesar, harus dijaga. Nah, diantara jaganya adalah tidak boros dan tidak mubadir air. Di beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah hanya dengan ukuran satu sok air. Satu sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu adalah, satu mudnya itu adalah kalau telapak tangan orang yang standar besar ya, itu 4 kali itu. Jadi kalau kurang lebihnya, kalau beras itu dalam satu sok itu ya timbangan 2,7 kilogram. Nah, itu bisa dipakai oleh Rasulullah untuk mandi janabah dengan sehemat mungkin, ya bisa. Jadi yang kedua yang ditempuh ada seperti ini. Jika pemakai air tersebut adalah bukan hanya satu orang, maka supaya lebih hemat adalah dengan memakainya secara berbarengan. Apabila memungkinkan tentunya. Yang memungkinkan di sini adalah suami dan istri. Suami dan istri yang sama-sama junub. Kemudian di antara yang disebutkan dari faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dari sisi apa? Dari sisi penyampaian ilmu agama yang disampaikan oleh Aisyah tidak terhalang oleh privasi. Tidak terhalang oleh privasi. Ini kan mandi, apalagi mandinya dalam mandi junub. Kira-kira sebab junubnya apa? Kalau dalam kondisi seperti ini, ya tidak jauh daripada hubungan suami dan istri, yaitu persetubuhan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, karena ini adalah ilmu, beliau tetap meriwayatkan apa yang beliau alami dari secara mungkin orang itu ini adalah privasi, urusan rumah tangga atau ada kaitannya dengan, mohon maaf, seksual. Tapi kan ini adalah ilmu terkait dengan bersuci. Sedangkan bersuci itu adalah syatrul iman, separuh daripada iman atau hur syatrul iman. Aisyah radhiyallahu anha yang berbekal ilmu ini tidak menyia-nyiakan untuk disampaikan kepada manusia ilmu yang penting ini. Dan ternyata banyak faedahnya, seperti faedah-faedah yang tadi. Kemudian jauhnya beda usia itu tidak menghalangi untuk melakukan ini, kembali kepada tadi boleh dan disyariatkannya mandi bersama tadi, untuk melakukan ini. Atau sama-sama usianya sudah lanjut misalnya. Kan sekarang kita hitung, kapan Rasulullah SAW kumpul dengan Aisyah setelah hijrah ke Madinah? Rasulullah SAW diutus umur 40 tahun. Di Mekah selama 13 tahun. Pindah ke Madinah berarti setelah 53 tahun. Nah, setelah pindah ke Madinah, Rasulullah SAW kumpul dengan Aisyah sebagai suami istri di Madinah. Berarti sudah di atas usia 53 tahun. Nah, tidak menghalangi untuk melakukan hal yang seperti ini. Walaupun usia, secara usia ya seperti itu. Mungkin kan di sini kan kita, sebagian kita ya sudah di atas 50 lah. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai 60. Apa mungkin melakukan sunnah seperti ini, mandi bareng dengan keluarganya? Tidak ada yang menghalangi. Bisa jadi itu adalah menambah keharmonisan walaupun di usia yang tidak muda lagi. Barakallahu fiikum. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita secara sekilas itu adalah sederhana menceritakan tentang mandi bareng dari inak wahid. Nah, bahkan di dalam hadis ini ada faedah yang lain. Bagaimana cara kalau wadah airnya itu adalah relatif kecil? Jadi secara bergantian, walaupun mau tidak mau terkadang bertabrakan. Ada riwayat sampai yang Aisyah itu takut kekurangan air, dakli, sisakan untukku. Ini. Nah, ada riwayat wa taltaqiya aidina, sampai tangan kami itu terkadang taltaqiya, bertemu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu tidak akan membatalkan bersucinya seseorang. Misalnya kita lagi mandi janabah, kesentuh istri yang misalnya belum selesai mandi janabahnya, belum sempurna, dia tidak akan mempengaruhi janabah kita, tetap bersucinya sah, karena sentuhan suami ataupun sentuhan istri satu sama lain tidaklah membatalkan kesucian masing-masing, walaupun setelah itu langsung bisa dipakai untuk sholat dari mandi bersamanya tersebut. Kita ambil hadis yang terakhir untuk bab ini. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa an kul basyara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Dan hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya. Inna tahta, sesungguhnya di bawah atau di balik kulli sya'aratin, setiap rambut janabatan itu junub. Setelah mandi, sebelum terbasahi, sesungguhnya di balik ya, ataupun di bawah setiap rambut itu mengalami junub. Oleh karena itu, faghsilu syara, basuhlah rambut, basahilah rambut, wankul basyara, dan basahilah kulit, kulit rambut tersebut. Artinya basyar ini adalah lapisan kulit. Maka sempurnakanlah. Namun hadis ini dhaif. Sebagaimana disebut kali itu, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan kedua-duanya sama-sama mendhaifkannya. Tapi ternyata bukan hanya datang dari Abi Hurairah, datang juga dari Aisyah. Walaupun juga dhaif. Ada hadis yang lain dari Ali. Tapi dikatakan dia mauquf. Man taraka maudhi asharatin min janabatin lam yaksilha fu'ila bihi kada wa kada. Barang siapa yang menyisakan satu tempat dari rambut, mau diisar satu seukuran rambut, maksudnya begitu. Barang siapa yang menyisakan seukuran rambut dari junub, tidak dia basahi, tidak dia cuci, maka akan diperlakukan dia seperti ini dan seperti itu, artinya ancaman. Dari beberapa hadis yang datang, demikian juga atsar, para ulama menghukumkan hadis ini adalah hasan minimalnya. Menunjukkan bahwasannya diusahakan dalam mandi janabah tersebut terbasahi semua, termasuk yang di balik rambut seseorang, yaitu kulit. Jangan disisakan. Menunjukkan juga bahwasannya jangan sampai ada bagian dari tubuh ini yang tidak terbasahi. Tidak terbasahi oleh air ketika mandi janabah. Walaupun hanya seukuran rambut, kan kecil sekali. Terkadang itu ya, kita habis lem ini. Lem yang sangat kurang kelihatan. Nah, ini baru setelah mandi kok kelihatan nempel. Oh, ternyata lem ataupun apa. Ya, mandi lagi berarti. Ini dibersihkan, mandi lagi. Karena berarti ada yang tertutupi, tidak terkena kulit air tadi. Itu sama dalam hal wudhu. Kalau itu adalah anggota wudhu, maka hadis ini, meskipun di sini disebutkan dhaif, dan Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini, tapi secara makna, ya begitu. Seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk membasahi seluruh bagian tubuhnya di dalam mandi janabah. Ya tentunya seseorang fattaqullah mastata'tum, ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Artinya dia menghukumi, oh ini insya Allah sudah terbasahi. Nah, di situ kata para ulama, di dalam mandi janabah, lipatan-lipatan kulit, lipatan-lipatan badan, itu hendaknya digosok, artinya diperhatikan. Termasuk misalnya, mohon maaf, pusar ya, yang relatif mungkin kalau terburu-buru tidak terkena air, itu hendaknya disentuh ketika mandi, artinya dilewatkan air. Lipatan-lipatan badan mungkin yang bertubuh ataupun berpostur yang gemuk, yang memungkinkan di sebagian badannya itu adalah tertutup oleh lipatan tersebut, sehingga tidak terkena air, tidak dilewatkan oleh air, leher, ataupun dagu, ataupun mohon maaf ya, ketiak. Nah ini diusahakan untuk dilewatkan air. Kalau rambut ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dari awal sudah dikeramas supaya air tadi masuk ke dalam kulit rambut, kulit kepala, dengan cara dikeramas. Demikian juga anggota-anggota tubuh yang lainnya seperti di selah-selah jari, yang jari kakinya itu adalah rapat, itu rentan sekali kalau sekedar seseorang siram sekali dua kali mungkin tidak bisa jadi tidak terkena air, tapi dengan dia seka dengan jarinya atau dia perhatikan bagian yang terlipat di berpotensi air itu tidak lewat, ini hendaknya dilakukan ya, berdalil dengan tadi hadis asar daripada Ali bin Abi Thalib, walaupun dia itu mauquf, tapi secara sanad sampai Ali itu sahih, disebutkan bahwasanya man taraka maudi asyaratin, barang siapa yang menyisakan seukuran rambut. Seukuran rambut ini kan enggak mesti di rambut, tapi misalnya di badan. Ada yang ketutup oleh isolasi misalnya. Ya, hendaknya itu dilepas. Dilepas. Lain halnya kalau itu perban, tentu lain hukumnya. Bagaimana dulu sudah pernahnya ya. Ini ya di luar pembahasan, tidak harus dibuka karena akan menyebabkan tertundanya kesembuhan ataupun bisa jadi menyebabkan infeksi dan semisalnya. Ini yang bukan itu maksudnya. Yang misalnya ada ketempelan lem, ketempelan semacam cat, kalau tinta polpen tentunya tidak masuk ya, karena dia hanya mewarnai tidak menutupi. Dia hanya mewarnai tidak menutupi. Tapi kalau semacam cat atau tepung ya, adonan tepung, itu terkadang nutupi. Nah di sini seringnya nyangkutnya kepada kaum ibu itu sering di selah kuku ini, antara kuku dengan kulit jarinya itu. Kalau tidak perhatian, tepung yang dipakai, tangannya dipakai untuk ngadon tepung itu lengket di sini, atau di lipatan-lipatan telapak tangannya. Nah ini jangan sampai tidak terbasahi ketika bersuci, entah itu mandi ataupun wudu, hendaknya diperhatikan. Ataupun mungkin alat-alat kecantikan, kosmetik, yang ada sebagiannya itu adalah dia bukan hanya sekedar mewarnai, tapi menutupi. Seperti halnya cat, harus dilepas. Entah itu namanya ditempel ataupun semisal dengannya, kalau itu menghalangi air ke kulit, maka itu harus dilepaskan ketika bersuci mandi, baik itu adalah mandi maupun berwudu. Ini mungkin yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Makanya di antara faedah yang disebutkan wujubul ghusli minal janabati wa ta'akku wa ta'kidi fihi, wajib mandi junub dan takid di situ, untuk ditegaskan bahwa dan diperhatikan bagian-bagian yang diperkirakan tidak terkena ataupun terlewati oleh air. Li'annahu la yasihu ma'al hadasi sholatun, karena kalau masih berhadas merasa sudah mandi setelah sholat, ternyata ada lem ataupun ada cat. Nah, bagaimana ini? Iya, mandi lagi dan sholat lagi. Karena tidak sah sholat tersebut kalau masih ada yang tidak terkena air. Yang keabsahan sholat tersebut adalah tergantung dengannya. Makanya wujubu ta'mimil jismi bil ma, wajib menyempurnakan air ke seluruh badan, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi wajib hukumnya. Jadi bukan masalah bersih ataupun tidaknya dalam mandi janabah. Mungkin secara bersih ya tidak. Nah, tidak seperti ketika kita mandi pakai sampo, pakai sabun. Tapi ini adalah seluruh tubuh itu terkena air. Dan tidak ada yang terhalang. Air itu mengenai kulit badan tersebut. Ini. Enggak bersih kalau cuma satu, ciduk. Satu gayung itu untuk mandi. Ya di sini, kalau bersihnya mungkin belum bersih, tapi syarat mandi janabahnya sudah tercukupi dengan seluruh anggota tubuhnya itu terbasahi. Itu yang diinginkan dari mandi janabah. Bukan masalah bersih ataupun belumnya, tapi terbasahi. Itu yang diinginkan. Dan ini hendaknya diperhatikan. Ya, mungkin seorang dengan air yang sedikit itu khawatirnya tidak bersih. Terlalu hemat. Kan dianjurkan untuk hemat. Taklil. Untuk hemat air. Khawatir enggak, ini janabah bukan untuk bersih, tapi suci dari hadas. Jadi beda dengan bersih ya, suci dari hadas. Bagaimana caranya? Air tadi, badan tadi terkena oleh air tadi, terbasahi oleh air tadi. Walaupun mungkin secara bersih maksimal ya belum. Karena kita kan kalau mandi itu sabun, sampo, digosok lagi pakai sikat kain ke badan. Nah kalau mandi janabah sebenarnya tidak perlu sampai seperti ini, karena memang tidak menuntut untuk bersih sebersih itu, cukup air, badan itu terbasahi oleh air. Cuma itu hanya sekedar ghalabatir dzon, artinya ya terbasahinya air. Makanya kata para ulama, yan bagi lil muktasili minal hadatsil akbar an yatayaqqan usulal ma ila maghabinihi wa jami'i badanihi. Wa hendaknya bagi orang yang mandi junub ataupun mandi dari hadas, untuk hadas besar ini, dia merasa yakin air tadi sudah melewati badannya semuanya. Makanya tadi ya dianjurkan untuk lipatan-lipatan badan itu diperhatikan dan dilewatkan air dengan cara melewatkan tangan di sela-sela ataupun di sekah bagian-bagian yang terlipat ataupun yang dikhawatirkan air tidak mengenainya. Contohnya pusar, lipatan pada badan, ketiak ataupun di sini di balik lutut itu tengkuk dan semisal dengannya. Ini mungkin pelajaran fikih kita untuk bab al-iktisal ataupun mandi junub. Sementara ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bab at-tayamum. Bab tayamum. Dan ini penting, dan di masa-masa sekarang ini termasuk yang sering dilakukan tayamum, bukan karena tidak ada air, tapi karena tidak bisa menggunakan air. Bahkan terkadang memang tertuntut untuk tayamum, misalnya dalam kondisi-kondisi di pesawat air terbatas, atau mungkin dilarang menggunakan air. Nah ini kan masuk ke dalam kategori tidak ada air, atau sakit yang tidak bisa menggunakan air. Nah ada solusinya dengan tayamum. Nah bagaimana tayamum nanti akan dibahas di bab tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Aku minkum wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar.